Selamat malam semuanya. Kau yang kan menjadi teman hidupku, tiada pilihan yang lain selain kamu. Duhai gadis pendayung cinta hatiku, serasi dengan rambutmu kan membuatku jatuh cinta. Sebelah kanan tanda bulat di keningmu, lambang kau gadis belia membuatku jatuh cinta. Serasi dengan rambutmu kan membuatku jatuh cinta. satu buah tembang lagu yang cukup.